Konsultasi Syariah. Menunda pemakaman jenazah untuk menunggu keluarga. Pertanyaan, bolehkah menunda pemakaman jenazah karena menunggu anak dan kerabat yang dari luar? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dalam Islam, dianjurkan agar proses pemakaman jenazah disegerakan. Meskipun boleh menunda beberapa saat selama tidak terlalu berlebihan, kecuali jika ada udzur. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, segerakanlah pengurusan jenazah. Jika dia orang baik, berarti kalian menyegerakan dia untuk mendapat kebaikan. Jika dia bukan orang baik, berarti kalian segera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila ada orang yang mati di antara kalian, maka jangan ditahan dan segerakan dia ke makamnya. Hadis riwayat Tabrani dan sanadnya dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ulayyish, salah seorang ulama Malikiyah mengatakan, para ulama mengatakan, yang dimaksud menyegerakan jenazah mencakup memandikannya, mengafaninya, membawanya, berjalan mengiringinya tanpa harus lari. Karena makruh mempercepat jalan mengiringi jenazah yang menyebabkan kesulitan bagi orang lemah yang mengikutinya. Fatwa Ulayyish. Berdasarkan alasan ini, dianjurkan agar jenazah segera dimakamkan tanpa harus menunggu lama anggota keluarga yang ada di luar, kecuali jika menunggunya tidak terlalu lama. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, di kesempatan ini, saya ingin mengingatkan masalah yang mulai menjadi tradisi sebagian masyarakat terkait pengurusan jenazah, yaitu mengakhirkan pemakaman jenazah, hingga semua keluarga, kerabat, dan temannya datang padahal dari tempat yang jauh. Terkadang ditunggu sehari atau dua hari, sementara dia belum dipersiapkan. Ini kesalahan, karena apabila mayit itu mukmin, maka yang paling dia inginkan adalah segera mendapatkan kenikmatan yang telah Allah janjikan untuknya. Fatwa Nur al-Darb. Demikian, Allahu a'lam.